Mitra bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwi Kian Gi menyarankan agar presiden terpilih pada pemilu 2009 berani mengeluarkan dekrit untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen dengan berbagai konsekuensinya, mulai dari membubarkan DPR dan DPD, membuat Kongres Nasional bersama dengan putra-putra bangsa terpilih untuk membentuk kembali MPR dan DPR yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen. Selain itu, Kwi Kian Gi juga menyarankan agar jumlah parpol diciutkan menjadi hanya 5 parpol. Seperti apa penjelasan Kwi Kian Gi atas usulan ini? Segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, Bapak mengusulkan agar jumlah parpol diciutkan. Apakah itu bisa dilakukan, Pak? Kayak Pak Harto kan berhasil menjadikan 3. Waktu itu kan bisa, jadi 3 kan bisa. Ya diktatorial lagi. Lantas apakah perubahan itu tidak memicu konflik mengingat jumlah parpol sudah berkembang menjadi semakin banyak, Pak Kwik? Iya, oke. Memang kalau sudah terlanjur tidak bisa dirubah berarti tidak ada perubahan dan tidak ada kemajuan. Ya, kemajuan adalah perubahan. Nah, perubahan tidak bisa diserahkan kepada kehendak rakyat yang belum memadai, belum bisa menentukan nasibnya sendiri. Kita kan harus jujur mengakui bahwa rakyat kita bagian terbesar belum bisa memilih, kan? Baik Pak Kwik, dalam Platform Presiden 2009, Bapak juga mengusulkan agar Undang-Undang Otonomi Daerah dihapuskan. Bukankah itu akan memicu perlawanan dari elit-elit di daerah, Pak? Ya dipaksa. Jumlah elitnya kan kecil. Rakyat jelatanya nggak peduli kok. Yang rame ini kan elit. Ya elitnya dieliminir aja. Tapi Pak Kwik, bukankah elit-elit di daerah juga menjadi pemimpin dari rakyat di daerahnya? Saya kira kok enggak ya. Dalam praktek kan sudah terbukti kalau elitnya itu diancam tutup mulut kamu kalau nggak saya tempelin rakyatnya kan ikut yang berkuasa. Di Indonesia itu siapa pegang bendera rakyatnya ikut. Kalau negara yang sudah matang adalah punya rakyat dulu baru pegang bendera gitu kan. Di sini rebut dulu benderanya. Satu hal lagi Pak Kwik, saat ini Indonesia memiliki 33 provinsi. Lantas apakah jumlah anggota Kongres Nasional juga disesuaikan dengan jumlah provinsi? Itu bisa lebih. Ya. Dan organisasi massa juga kita masukkan. Organisasi massa seperti NU, Muhammadiyah, yang kredibel. Nah, pikiran kesukuan atau tidak itu juga merupakan suatu kriteria. Apakah dia nanti akan didudukkan, diminta untuk menjadi wakil Kongres Nasional. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.